engkau ada dan setia temani jiwa. Surya yang memerah, senja di langit dunia. Sunyi hatiku terbayang wajah mereka yang memelukku, menjagaku, memberiku kasih dan sayang, mencintaiku, merawatku tanpa lelah setulus jiwamu. Jauh sudah langkah hari yang memanggil rindu di dalam hatiku pada menjagaku, memberiku kasih dan sayang, mencintaiku, merawatku tanpa lelah setulus jiwa.